Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita melanjutkan murojaah kita pada pembahasan kitab kita, yaitu As-Siyasatu Syar'iyyah fil 'Alaqati Bainar Ra'i war Ru'iyyah li Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizanallahu wa iyyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah murojaah pada matlabul awal, pembahasan yang pertama, yaitu ta'rifus siyasati syar'iyyah wa amthilatuha, definisi siyasatu syar'iyyah dan contoh-contohnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan murojaah pada pembahasan yang kedua, yaitu jima'us siyasatil 'adilah wal wilayatus shalihah wa majalatuha, yaitu poros dari siasat yang adil dan wilayah yang salehah. Maka berkata penulis hafizahullah taala bahwa jima'u siyasatil 'adilah wal wilayatu salehah, poros daripada siasat yang adil dan wilayah yang saleh, itu kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa pada ayat 58 dan 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله سبحانه وتعالى menyatakan pada ayat yang ke-58, إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian berhukum di tengah-tengah manusia, terhadap manusia, antahkumu bil adl, hendaklah engkau berhukum dengan penuh keadilan. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang memberi nasihat kepada kalian, dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yang maha mendengar dan maha melihat. Pada ayat ke-59 Allah Subhanahu Wa Ta'ala melanjutkan firmannya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri minkum, kepada para penguasa di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam sesuatu, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah dan rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan memberi akibat yang baik pula. Nah, maka dua ayat ini merupakan poros daripada as-siyasatul 'adilah dan wilayah yang salehah. Pada ayat yang pertama, sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa ayat tersebut turun Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada ulatul amr, kepada para pemimpin, para penguasa. Naam, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian. Kalian di situ adalah para pemimpin, para penguasa, untuk menegakkan amanah kepada pemiliknya. Dan jika kalian menghukumi manusia, hendaklah kalian menghukuminya dengan penuh keadilan. Naam, maka demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, para ulama menyatakan ayat yang pertama turun kepada ulatul amr. Ya. Kemudian yang kedua, ayat tersebut turun, yakni pada ayat 59, turun kepada ar-ra'iyah minal yuyush wa ghairihim. Ya, turun untuk para masyarakat. Ya, dari para mujahidin, pasukan, atau yang selain dari mereka, yaitu agar mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan kemudian taat pula kepada para pemimpinnya, kepada para penguasanya. Nah, barakallahu fikum. Maka demikian keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga ketika semua ini terwujudkan, ya, seruan Allah diwujudkan, baik khususnya kepada para penguasa, kemudian pula kepada para masyarakatnya, di dalam menegakkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala berupa mewujudkan amanah, ya, menegakkan hukum yang seadil-adilnya, kemudian mentaati para penguasa bagi masyarakat, ya, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan, ya, wilayah yang solehah, siasat yang kokoh, yang kuat, adil, dan negeri yang makmur, yang solehah. Nah, kemudian di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini diseru, nah, mencakup pemimpinnya maupun masyarakatnya. Ya, jika kalian memperselisihkan sesuatu, maka kembalikanlah kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itu akan pasti memberi akibat yang baik. Naam. Artinya jika pemimpin tidak mengembalikan sesuatu itu kepada hukum Allah dan Rasulnya, demikian pula masyarakatnya tidak mengembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya dalam berselisih dalam sesuatu, maka pasti akan berakibat yang buruk. Pasti akan menimbulkan akibat yang buruk, barakallahu fikum. Ya, baik keburukan itu kepada diri-diri kita atau kepada wilayah kita. Ya. Naam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, diterangkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala bahwa menunaikan amanah di dalam ayat di atas, ya, atau diterangkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, nah, bahwa menunaikan amanah di dalam ayat tersebut itu ada dua jenis, yaitu amanah dalam hal wilayah dan amanah di dalam harta. Ya, maka amanah di dalam wilayah ini wajib ditegakkan oleh para penguasa, demikian pula amanah di dalam harta-harta. Ya, wajib ditegakkan amanah di dalamnya. Nah, amanah terhadap wilayah dan amanah terhadap harta-harta. Nah, baik harta kaum muslimun atau harta baitul mal. Nah, kemudian berhukum kepada manusia, ya, dengan adil, perintah hukum di situ terhadap manusia itu juga ada dua jenis, ya, hukum fil hudud wal hukuk, ya, hukum dalam menegakkan hukum-hukum Allah, dan hukum dalam menegakkan al-hukuk, hak-hak manusia. Nah, maka harus di atas keadilan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini makna yang mencakup perintah untuk berhukum pada manusia dengan keadilan, itu berhukum dalam hal hukum-hukum Allah dan juga dalam menerapkan hukum terhadap manusia. Ya, maka wajib dengan penuh keadilan. Apakah terkait dengan kemaslahatan umum atau terkait dengan kemaslahatan individu? Ya. Nah, hukum itu terkait dengan kemaslahatan umum atau terkait dengan kemaslahatan pribadi atau individu, wajib ditegakkan dengan penuh keadilan. Naam, barakallahu fikum. Dan keadilan itu tidak akan mungkin terwujudkan kecuali dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kecuali atas dasar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Nah, pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang majalat as-siyasatu syar'iyyah. Nah, tempat-tempat siasat yang syar'i. Ya, dan disebutkan oleh penulis bahwa tempat-tempat ya siasatu syar'iyyah itu beberapa jenis. Nah, ya, tempat yang pertama al-majalul awal yaitu wilayah secara umum. Ya, al-wilayatul ammah, terkait dengan wilayah secara umum. Naam. Atau yang diistilahkan di zaman kita dengan nizamul hukmi fil Islam. Ya, undang-undang ya hukum di dalam Islam. Hukum-hukum perundangan di dalam Islam. Nah, ini ya wajib ditegakkan oleh para penguasa. Ya. Naam, jadi bentuk-bentuk siasat syariah di dalam sebuah kepemimpinan, sebuah wilayah, ya ini mencakup beberapa tempat. Naam, mencakup ya siasat dalam wilayah secara umum yang dikenal dengan nizamul hukmi fil Islam. Ya, undang-undang ya hukum perundang-undangan di dalam Islam. Ini wajib dirumuskan sesuai dengan ya aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ditetapkan undang-undang dalam sebuah wilayah ya itu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Ya, maka diterapkanlah undang-undang ya hukum perundang-undangan dalam suatu wilayah sesuai dengan syariatul Islam atau sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Naam, dan ini tentunya dirumuskan oleh ya ahlul halli wal aqd. Ya. Pemerintah dan ulama dan hukama. Ya, umara dan hukama, penguasa dan para hakim. Naam. Ini yang pertama, barakallahu fikum. Kemudian majal yang kedua di antara bentuk ya siasat syar'iyah. Naam, yaitu asy'unul maliyah fid daulah, terkait dengan harta dalam negara atau dalam sebuah negara atau wilayah. Naam, ini juga ya wajib untuk di kelola ya atau ditegakkan di atas aturan undang-undang Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang Islam. Ya, terkait dengan kehartaan. Nah, atau yang diistilahkan dengan di zaman kita sekarang adalah an-nidhamul mali fil Islam, undang-undang kehartaan di dalam Islam. Nah, ini juga wajib dirumuskan oleh ahlul halli wal aqad atau al-umara wal hukama. Ya. Nah, demikian pula yang ketiga, ya, di antara tempat atau bentuk siyasatu syar'iyah dalam sebuah wilayah, yaitu terkait dengan asy'unul maliyah al-ammah. Ya, terkait dengan kehartaan secara umum. Nah, kalau tadi mal dalam sebuah negara itu baitul mal. Ya. Kalau yang ketiga ini mal secara umum. Ya, mal secara umum. Ini terkait di antara bentuknya, ya, bagaimana mengatur tentang harta, kemudian mengembangkannya, ya, menjaganya dan seterusnya. Nah, ya, ini ada hubungannya dengan negara yang lain atau wilayah yang lain, ya, ada bentuk kerjasama berserikat, ya, dalam memperbaiki ekonomi atau harta sebuah negara. Nah, maka ini adalah diantara bentuk as-siyasatu syar'iyah dalam sebuah wilayah atau negara. Nah, biasa juga diistilahkan dengan as-siyasatul iqtisadiyah fil Islam, siasat perekonomian di dalam Islam. Nah, ya, kemudian yang keempat di antara bentuk siyasatu syar'iyah adalah terkait dengan al-qada'iyah, yaitu terkait dengan qada, ya, qadi atau mahkamah, ya, undang-undang peradilan atau mahkamah. Nah, ini juga wajib, ya, diwujudkan dalam sebuah wilayah. Nah, atau yang biasa diistilahkan di zaman kita sekarang dengan as-siyasatul qada'iyah fil Islam, ya, siasat terkait dengan peradilan mahkamah di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kelima terkait dengan al-jana'iyah atau jaza'iyah, ya, hukum-hukum tentang kejahatan dan balasannya, ya, yakni orang-orang yang melakukan kejahatan, nah, dengan segala jenis-jenisnya, bagaimana hukum yang diterapkan kepadanya sesuai dengan jenis kejahatannya dan tingkat, ya, kejahatan tersebut. Barakallahu fikum. Ini juga wajib untuk diwujudkan, dirumuskan, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di dalam sebuah wilayah atau negara. Nah, kemudian majal yang keenam, yaitu terkait dengan as-siyar atau al-ala'iqud dauliyah, terkait dengan hubungan kerjasama dengan negara-negara yang lain. Nah, ya, dalam hal keamanan, keselamatan atau dalam peperangan dan seterusnya. Ya, yang biasa diistilahkan di zaman kita dengan an-nidhamud dauli ad-duwali fil Islam, undang-undang tentang daulah di dalam Islam, ya, atau hubungan-hubungan daulah negara di dalam Islam. Maka ini juga wajib diatur, ya, sedemikian rupa sesuai dengan aturan kaidah Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah wilayah. Walhasil, semua itu bentuk-bentuk siasat di atas akan terwujudkan, ya, tidak lepas, ya, kaitannya dengan dua ayat yang telah kita bacakan di atas tadi, yang Allah seru kepada penguasa pada ayat 58 An-Nisa, dan yang kedua Allah seru kepada kaum muslimun atau masyarakatnya. Nah, yang inti daripada ayat, dua ayat tersebut, An-Nisa 58 dan 59, adalah yaitu bagaimana, ya, penguasa menunaikan amanah, kemudian menerapkan hukum di tengah-tengah manusia dengan penuh keadilan. Yang ketiga, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendengar dan taat kepada para penguasa bagi masyarakat, as-sam wa ta'ah kepada ulatul amr. Ya, mendengar dan taat kepada para pemimpin, para penguasanya. Dan yang terakhir adalah ya, mentahdzir dari al-ihdath fid din, ya, dari berbuat bid'ah atau menambah-nambah di dalam agama, dan wajibnya mengembalikan segala urusan perselisihan apapun bentuknya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin-poin ya yang merupakan inti daripada suratu An-Nisa 58 dan 59 ya, yang merupakan poros daripada as-siyasatus syar'iyyah al-adilah dan al-wilayatus salihah, yaitu siasat yang adil dan wilayah yang salihah. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, selanjutnya pembahasan yang ketiga setelah kita membacakan atau murojaah tentang definisi daripada as-siyasatu syar'iyyah, demikian pula contoh-contoh daripada as-siyasatu syar'iyyah. Kemudian yang kedua, kita juga telah murojaah menjelaskan tentang porosnya as-siyasatul adilah dan wilayatus salihah, demikian pula bentuk-bentuk as-siyasatu syar'iyyah dalam sebuah wilayah. Maka pembahasan yang ketiga adalah masadir as-siyasatu syar'iyyah, yaitu sumber-sumber ya, masdar-masdar dari as-siyasatu syar'iyyah. Tentunya sumber siyasatu syar'iyyah adalah Al-Quran, As-Sunnah An-Nabawiyah, kemudian Ijma dan Al-Qiyas atau Al-Ijtihad. Ya, ini marja', ya, sumber atau tempat mengembalikan as-siyasatu syar'iyyah itu adalah kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kemudian kepada Ijma' kaum muslimin atau Ijma' para salaf, para sahabah, kemudian Al-Qiyas atau Al-Ijtihad. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah daruratnya. Jadi pada tiga pembahasan di atas tadi itu digolongkan pada kitab ya, yang pertama. Jadi ada kitab, kemudian ada bab-bab di bawahnya ya. Maka tiga pembahasan yang kita sebutkan tadi ini masuk dalam bab atau kitab yang pertama ya, atau maksud yang pertama. Kemudian maksud yang kedua atau kitab yang kedua, yaitu pembahasan tentang al-wilayah ala nas daruratuha wa turukuha wa hukukul imamur ra'iyah, tentang daruratnya sebuah wilayah terhadap seluruh manusia ya, daruratnya sebuah wilayah bagi manusia, kemudian jalan-jalan di dalam mewujudkan wilayah tersebut, dan bagaimana hak-hak pemimpin dan masyarakatnya ya, bagaimana hak-hak masing-masing dari para pemimpin dan dari para masyarakatnya. Ini pembahasan ya, atau maksudul atsani ya, maksud yang kedua. Maka ada beberapa pembahasan di bawahnya atau di dalamnya, dalam maksudul atsani ini. Yang pertama, pembahasan pertama adalah daruratnya wilayah terhadap manusia ya. Dan ini kita sudah bacakan barakallahu fikum. Ucapan para ulama ya, bahkan ucapan sahabah radhiyallahu taala anhum ya, atau ucapan sebagian dari sahabah radhiyallahu taala anhum, bahwa wilayah itu adalah perkara yang darurat dibutuhkan oleh manusia. Nah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, tatawala an-nasu fil bina' fi zamani Umar, faqala Umar, ya ma'syaral Uraib, al-ardu al-ard, innahu la islama illa bi jama'ah, wa la jama'ata jama'atan illa bi imarah, wa la imarah illa bi ta'ah. Faman sawadahu qawmuhu ala al-fiqhi kana hayatan lahu wa lahum, waman sawadahu qawmuhu ala ghairi fiqhin kana halakan lahu wa lahum. Naam, ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang dinukilkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Umar menyatakan, wahai segenap para Arab, ya, sesungguhnya, kata beliau, la islama illa bi jama'ah, tidak akan ada Islam kecuali adanya jama'ah, dan tidak akan ada jama'ah kecuali dengan adanya imarah, kepemimpinan, dan tidak akan ada kepemimpinan kecuali dengan adanya ketaatan. Nah, artinya ini saling terkait, barakallahu fikum. Tidak akan mungkin ada Islam tegak, ya, Islam seseorang kecuali jika adanya jamaah, ya, dan tidak akan bisa tegak sebuah jamaah kecuali ada kepemimpinan. Nah, jadi mustahil suatu jamaah kelompok bisa, ya, berjalan kalau tidak ada yang mengurusnya, ya, dan kepengurusan itu ada pimpinannya, ada bagian-bagiannya. Nah, maka itu yang dimaksud. Tidak akan mungkin terwujudkan sebuah jamaah kecuali dengan imarah. Nah, tidak akan terwujudkan Islam kecuali dengan jamaah. Ya, tidak mungkin namanya saja Islam, orang-orangnya tidak ada. Ya, maka mesti ada jamaah, barakallahu fikum. Nah, dan mesti ada imarah, dan tidak akan tegak imarah kecuali dengan ketaatan. Ya, jika masyarakat tidak mentaati para penguasanya, maka tidak mungkin bisa tegak sebuah kepemimpinan, sebuah imarah dalam wilayah. Pasti akan kacau, pasti akan hancur, binasa. Ya, maka wajib adanya ketaatan, mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, maka kata beliau rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang suatu kaum, nah, benar-benar menegakkan hal tersebut, maka itu kehidupan baginya, ya, bagi pemimpin, bagi penguasa, dan bagi masyarakatnya. Tapi sebaliknya, yang tidak menegakkannya, maka ini kebinasaan bagi pemimpin dan bagi masyarakatnya pula. Nah, demikian barakallahu fikum. Ya, juga diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang wajibnya wilayah. Kata beliau, yajibu an yu'rafa anna wilayata amrin nas min a'zami wajibatid din. Wajib diketahui bahwa wilayah itu termasuk kewajiban-kewajiban agama yang sangat agung. Balla qiyamalid din wala lid dunya illa biha. Bahkan tidak akan tegak agama dan dunia ini kecuali dengan wilayah tersebut. Ya, yang merupakan kewajiban dari agama. Tidak akan bisa tegak agama dan dunia, kemaslahatan dunia, kecuali dengan wilayah. Naam, fa inna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima' li hajati ba'dihim ila ba'd. Karena sesungguhnya bani Adam, manusia ini, kemaslahatan mereka tidak akan sempurna kecuali dengan berijtima', ya, berkumpul, berjamaah, karena sebagian mereka membutuhkan pada sebagian yang lainnya, yakni saling membutuhkan, maka butuh berjamaah. Nah, tidak mungkin sendiri-sendiri, barakallahu fikum. Ya, wala budda lahum 'indal ijtima' min ra'sin. Kemudian ketika mereka berkumpul, maka wajib di antara mereka ada yang menjadi pimpinan, ada yang memimpin, ya, sehingga bisa berjalan baik jamaah tersebut, ya, bisa teratur, terwujudkan maslahat. Jika tidak ada pemimpin, maka pasti akan kacau. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis yang ma'ruf dari sahabat Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kalau ada tiga orang keluar di dalam bersafar, maka hendaklah salah seorang di antara mereka diangkat menjadi pemimpin. Ya, hadis ini dalam riwayat Abu Daud. Dalam lafaz yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yahillu li thalathatin." Tidak halal bagi tiga orang yang bersafar, ya, "illa ammaru alaihim ahadahum," kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Artinya berarti haram orang yang bersafar tiga orang lalu tidak menunjuk salah satu dari mereka yang memimpin safar tersebut. Ya. Nah, lafadznya la yahillu, tidak halal, artinya haram. Ya, bagi tiga orang yang hendak keluar bersafar di suatu bumi, ya, kecuali apa? Mereka mengangkat salah seorang menjadi pemimpin. Coba, apa tujuannya? Ya. Kita perhatikan safar tiga orang ini perkumpulan yang sangat kecil, ya, perkumpulan yang kecil, barakallahu fikum. Kemudian sementara waktu, ya, yang muncul tiba-tiba, tidak terus-menerus, tetapi bersama dengan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengangkat pemimpin. Coba, bagaimana dengan wilayah suatu negara? Nah, ya, yang terus-menerus, ya, bukan sementara waktu. Dan masyarakat yang banyak, manusia yang sangat banyak, mimbabil aula, ya, lebih utama lagi kita katakan wajibnya, ya, adanya kepemimpinan. Nah, jika tidak maka tunggu kehancuran dan kerusakannya. Barakallahu fikum. Maka ini prinsip Islam. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ya, sebagaimana juga yang telah kita nukilkan, ya, bahwa situna sanatan min imamin ja'ir aslahu min lailatin wahida bila sultan, 60 tahun yang dengan pemimpin yang bejat, yang jahat, yang bengis, ya, itu lebih maslahat daripada satu malam saja tanpa ada pemimpin. Bayangkan 60 tahun. Ini ucapan ulama ahlus sunnati wal jamaah, dan banyak, ya, ulama al-sunnah wal jamaah yang mengucapkan ucapan seperti ini, bahkan ini dijadikan sebuah kaidah, ya, sebuah kaidah yang benar. Barakallahu fikum. Ya, walaupun tidak ada hadisnya, namun ini diambil dari, ya, istimbat dari Al-Quran dan hadis, dan juga amalan para sahabat, para salaf. Nah, berdasarkan pengalaman, tajrubah, bahwa 60 tahun dengan kepemimpinan imam yang jahat dan bengis, dolim, masih lebih baik daripada tanpa ada kepemimpinan, walaupun satu malam. Subhanallah. Ya. Nah, mengapa? Karena pemimpin itu Rasulullah SAW menyatakan, "Dhillullah fil ard." Payungnya Allah di muka bumi ini adalah pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada yang menganyomi, memanyungi, ya, masyarakatnya. Nah, demikian barakallahu fikum. Nah, jadi ini pembahasan yang pertama pada maksudul tsani, maksud yang kedua, yaitu daruratnya wilayah terhadap manusia. Naam. Pembahasan kedua, barakallahu fikum, yaitu turuqut tansibil imam wa wujubil bai'ah. Ya, bagaimana metode cara mengangkat imam dan wajibnya berbaiat kepadanya. Ini pembahasan yang kedua pada maksud ats-tsani, maksud yang kedua. Naam. Jadi kita telah membacakan pula ya keterangan penulis hafizahullah taala bahwa ada beberapa metode di dalam mengangkat para pemimpin. Ya. Naam. Di sini disebutkan oleh beliau ada 5 cara. Cara yang pertama adalah al-ijtima'u wal bai'ah, yaitu berkumpul dan berbai'at. Naam, seperti yang dilakukan oleh tauliyati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat berkumpul ya, bermusyawarah dan mereka sepakat bahwa yang pantas menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan mereka para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Iya. Karena telah terdapat isyarat yang banyak dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau berudzur untuk menjadi imam dalam salat, maka mewakilkannya kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Naam. Kemudian cara yang kedua adalah al-ahdu wal istikhlaf, yaitu ada wasiat ya dari khalifah yang pertama ya kepada yang berikutnya. Naam, ada bentuk istikhlaf ya, sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Yakni Abu Bakar As-Siddiq memberi wasiat bahwa khilafah ya, khalifah yang akan menggantikan beliau sepeninggalnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam, jadi sebelum beliau meninggal dunia sudah ada bentuk istikhlaf atau wasiat yang menggantikan ya kekhalifahan sepeninggalnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian metode yang ketiga adalah menunjuk ya ahlul halli wal aqd. Ya, orang-orang apa namanya? Yang salihah, salihun, aqilun. Orang-orang yang saleh dan orang-orang yang berakal ya, untuk kemudian bermusyawarah untuk memilih pemimpin. Jadi ditentukan ya beberapa orang sebagai ahlul halli wal aqd, atau dalam istilah kita sekarang ya majelis ya permusyawaratan rakyat. Naam, atau dewan perwakilan rakyat. Ya, DPR MPR. Naam, ditunjuk di antara ya beberapa orang yang tentunya orang-orang yang bertakwa, yang soleh dan berakal, kemudian mereka inilah yang bermusyawarah sepeninggal khalifah sebelumnya siapa yang akan menggantikannya. Ya. Naam, sebagaimana hal ini terjadi kepada sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di mana sebelumnya beliau telah menunjuk 6 sahabat yang menjadi ahlul halli wal aqd. Naam, yaitu Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini 6 sahabat yang merupakan ahlul halli wal aqd di zaman Umar bin Khattab, sehingga sepeninggal beliau mereka berdiskusi, bermusyawarah, dan setelahnya itu kesepakatan mereka mengangkat siapa? Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian cara yang keempat, kita selesaikan lima cara ini. Yang keempat, bi wilayatil ahadil abna, ya, kama hasala fi wilayati bani Umayyah wa wilayati bani al-Abbas biduni nakiri min ahli al-ilm, yaitu wilayah warisan, ya, adanya bentuk warisan seorang ayah pemimpin kepada anak-anaknya berikutnya atau kepada saudaranya, ya, sebagaimana terjadi pada wilayah Bani Umayyah dan juga wilayah Bani Abbas tanpa ada pengingkaran dari ahli ilm, ya, barakallahu fikum. Maka ini terjadi, ya, dan para ulama tidak mengingkari, ya. Contohnya misalnya kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, kepada anaknya siapa? Hah? Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dan seterusnya, barakallahu fikum. Jadi ada bentuk wasiat atau al-ahad, ada bentuk wasiat atau warisan, ya, yang diwariskan oleh seorang pemimpin kepada saudaranya atau kepada anak-anaknya. Dan ini terjadi pada Bani Umayyah dan juga Bani Abbas, Bani Abbasiyah, dan tidak ada pengingkaran dari ahli ilmu. Ya, kemudian yang kelima, yang terakhir disebutkan oleh beliau di sini adalah bi wilayatil ahad lil akh ba'da akhihi, kepada sesama saudara. Ya, jadi seorang pemimpin mewariskan kepada saudaranya sepeninggalnya. Ini juga terjadi pada Bani Abbas tanpa ada pengingkaran dari ahli ilm, para ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah. Nah, demikian barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita cukupkan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita melanjutkannya insyaallah pada pembahasan yang kedua tentang wajibnya bai'ah. Naam, tentang wajibnya bai'at. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.